Setiap malam sendiri, tiada yang mau menemani. Bunda, masih adakah lagi tikar merah yang dulu sering engkau menidurkan anakmu? Bunda, masih ingatkah engkau kepadaku? Aku rindu dan kesepian. Ingin